Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman dan kita masuk pada ayat yang ke-199 di akhir surat Ali Imran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, di antara ahlil kitab, laman yu'minu billah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, dalam keadaan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yani tidak menjual ayat-ayat Allah dengan keuntungan dunia. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka lah yang akan mendapatkan pahalanya nanti di sisi Allah Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Kemudian diakhiri ayatnya dan diakhiri suratnya, surat Ali Imran, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah dalam kesabaran dan hendaklah selalu siaga dan berjaga-jaga. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan falah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, menyatakan wa inna min ahlil kitabi ta'ifatun muwaffaqatun lil khair, bahwasanya di antara ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani ada kelompok, ada golongan orang-orang yang mendapatkan taufik untuk kebaikan. Yuminuna billah, mereka beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bima unzila ilaikum, dan mereka beriman pula dengan apa yang diturunkan kepada kalian wahai kaum muslimin. Wa ma unzila ilaihim, dan mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan pada mereka. Wa hadzal imanun nafi', inilah iman yang dikatakan dengan imanun nafi', iman yang bermanfaat. La kaman yu'minu bi ba'dir rusul wal kutub, tidak seperti mereka-mereka yang beriman hanya pada sebagian kitab saja dan kufur pada sebagian yang lainnya, beriman kepada sebagian rusul saja dan kemudian ingkar kepada sebagian yang lainnya. Kebanyakan Yahudi, kebanyakan Nasrani, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, mereka beriman pada sebagian kitab dan mereka justru mengingkari sebagian yang lainnya. Beriman kepada kitab Injil, tetapi tidak seluruhnya mereka percayai. Sekian ayat dalam kitab Injil memberitakan akan datangnya seorang Nabi, mereka ingkari. Sekian ayat dalam kitab Injil mereka tentang sifat-sifat Rasul yang semuanya mencocoki Nabi Muhammad SAW, juga mereka ingkari. Berarti yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Demikian pula Yahudi, mereka beriman kepada sebagian Taurat dan mereka mengaku-ngaku bahwa kami ahli Taurat, kami berpegang dengan kitab Musa alaihi salam. Ternyata di dalamnya ada ayat-ayat yang memberitakan akan datangnya seorang Nabi, mereka ingkari. Dengan ciri-cirinya demikian-demikian juga mereka ingkari. Bahkan ketika sebagian mereka melihat berita itu dalam Taurat, mereka tutupi dan mereka katakan bukan yang dimaksud, bukan demikian. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan tidak tahu padahal tahu. Yaktumuna al-'ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu, sadar. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu yang terbanyak dari ahlul kitab. Tetapi tidak diingkari. Tetapi kita menerima dan mengetahui berita bahwa ternyata sebagian kaum Yahudi ada yang beriman. Sebagian kaum Nasrani ada yang beriman kepada Allah dan beriman pada kitab Injil mereka, kitab Taurat mereka, dan sekaligus beriman pula dengan berita akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad Muhammad. Beriman pula dengan ciri-cirinya dan namanya yang tersebut di kitab-kitab mereka. Dan kemudian mereka beriman pula dengan apa yang Allah turunkan pada Nabi terakhir ini, yaitu Al-Quran. Maka inilah yang dimaksud dalam ayat ini dengan kalimat laman yu'minu billahi wama unzila ilaikum wama unzila ilaihim, bahwa di antara ahli kitab ada yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian wahai kaum muslimin, dan juga apa yang diturunkan pada mereka. Artinya beriman dengan kitab Injilnya seluruhnya, beriman dengan kitab Tauratnya seluruhnya, sehingga membawa mereka untuk beriman pula dengan apa yang dijanjikan dalam dua kitab sebelumnya, yaitu datangnya Nabi terakhir dan turunnya Al-Quran pada Nabi terakhir. Ini ikhwan ibn a'azakumullah dari mereka. Tetapi sayangnya tidak banyak, sedikit. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk, takut kepada Allah. Dalam keadaan imannya nafi', tidak seperti mereka yang beriman pada sebagian dan kufur pada sebagian. Walihada lamma kana imanuhum amman haqiqiyan sara nafi'an. Karena iman mereka pada kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil itu sempurna dan lengkap, semuanya diimani, maka tidak luput ada ayat-ayat dalam Injil, dalam Taurat yang memberitakan akan datangnya Nabi terakhir dan akan turunnya kitab terakhir. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang terakhir dan beriman pada Quran. Akhirnya sara nafi'an, iman mereka bermanfaat. Fa ahdatsa lahum khasyatallah, akhirnya keimanannya membawa rasa khusyuk kepada Allah, membawa rasa takut kepada Allah, membawa untuk tunduk kepada Allah. Wa khudu'uhum li jalalihil mujib lil qiyad li awamirihi wa nawahihi. Tentunya rasa takut kepada Allah, rasa khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah, membawa mereka untuk terikat dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Walwuqufi inda hududih, dan juga sehingga mereka pun akhirnya berhenti pada batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haulai ahlul kitab wal ilmi alal haqiqah, berarti mereka lah sesungguhnya ahlul kitab yang sebenar-benarnya. Mereka lah ahlul ilmi yang sebenar-benarnya, betul-betul ahlul kitab. Adapun yang lain yang tidak beriman kepada kitab terakhir, tidak beriman kepada nabi terakhir, maka mereka bukan ahlul kitab. Dijuluki sebagai nama mereka ahlul kitab, tetapi hakikatnya mereka membuang kitab mereka. Tidak mau beriman dengan kitab mereka sendiri. Tidak mau menerima berita-berita dari Allah yang ada dalam kitab-kitab mereka. Berarti aslinya bukan ahlul kitab, ahlul jahal. Mereka golongan yang orang-orang bodoh yang tidak mau menerima ilmu. Tetapi yang kemudian beriman dengan kitab terakhir dan nabi terakhir, merekalah ahlul kitab yang sesungguhnya. Yang dikatakan ahlul ilmi alal haqiqah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya mereka-mereka yang akan yakhshallah, yang akan takut kepada Allah, yang akan tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka kalau ada dua orang berilmu, dalam artian dua orang ini hafal ilmu semuanya, hafal Quran, hafal haji, hafal ucapan para ulama. Dua orang ini yang satu takut kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Tetapi yang satu, walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal ucapan para ulama, tetapi tidak takut kepada Allah. Dia tidak peduli dengan perintah dan larangan, tidak peduli dengan syariat. Maka saya tanyakan pada kalian semua, mana yang orang yang benar-benar alim? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang takut kepada Allah, yang akhirnya mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Atau yang kedua, yang tidak peduli dengan ilmu yang diketahuinya. Naam, jelas yang pertama. Jelas golongan pertama inilah ahlul ilmi alal haqiqah. Orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu. Kalau kita berbicara tentang api membakar, itu ilmu yang mudah. Anak-anak semuanya ketika ditanya apakah api membakar, mereka semua jawabannya benar. Api membakar. Tapi siapa yang dikatakan pandai dan siapa yang dikatakan bodoh? Orang yang menjaga, tidak sembarangan dalam bermain api, berarti dia cerdas. Ilmu yang tadi diketahui terpakai. Tetapi kalau ada anak-anak yang ditanya apakah api membakar, iya jelas api akan membakar. Kemudian dia main api di atas kasurnya. Apa kata orang tuanya? Orang tuanya akan berkata, kamu bodoh. Padahal dia tahu api membakar. Dia pintar api membakar. Bukan. Walaupun dia tahu api membakar tapi dia bodoh. Kenapa tidak mengamalkan ilmunya? Harusnya dia berpikir, jangan sampai membakar kasurnya sendiri. Ini khunibdina azakumullah. Berarti siapa yang disebut dengan alim atau ahlul ilmi, orang-orang berilmu? Yang disebut ahlul kitab, orang yang ahli di bidang kitabnya. orang yang mengamalkan ilmu yang ada di dalamnya. Berarti dia alim. Kalau cuma tahu, tapi tidak mengamalkan, berarti dia bodoh. Punya ilmu, enggak diamalkan. Sayang sekali. Amat bodoh dia. Mengapa ilmu yang diketahuinya tidak diamalkan? Bukankah dia tahu ini jalan menuju surga? Bukankah dia tahu ini adalah ilmu yang menyelamatkan dia dari api neraka? Mengapa tidak diamalkan? Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Sisi yang diisyaratkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Bahwa yang namanya ahlul kitabi wa ahlul ilmi alal haqiqah. Adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Innama yakshallaha min ibadil ulama. Wa min tamami khasyatihim lillah. Dan di antara kesempurnaan rasa takutnya kepada Allah, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Mereka tidak menukar ilmu agamanya dengan keuntungan dunia. Inilah ulama yang sesungguhnya. Ulama yang hakiki. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini, kata Yahudi, atau sebagian mereka, kalau saya sampaikan, saya gak akan dihormati lagi. Saya gak akan diberi hadiah-hadiah lagi. Saya gak akan lagi dihormati, aku diutamakan. Mereka akan lari semuanya kepada Nabi Muhammad SAW, kata pendeta tersebut. Berpikir, kalau saya sampaikan, saya ditinggal. Maka dia sembunyikan ayatnya. Yaktumunal ilma. Untuk apa dia sembunyikan ayat tersebut? Samanan qalila. Ingin mendapatkan keuntungan dunia. Kehormatan, ketinggian, kemuliaan. Ingin disanjung, ingin diangkat, ingin dihormati. Ila akhirih. Berarti dia menjual ayat dengan harga yang murah. Dia korbankan agamanya untuk dunia. Berarti tidak punya khasyatullah. Maka diantara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ada orang yang takut kepada Allah. Siapa mereka? Yang tidak menjual ayatnya untuk keuntungan dunia. Yang tidak menutupi ilmu yang ada di dalamnya hanya karena ingin keuntungan dunia. Yang tidak memutarbalikkan Taurat dan Injilnya hanya untuk keuntungan-keuntungan dunia. Berarti mereka punya rasa takut pada Allah dan ilmunya bermanfaat. Ikhwan ibnina azakumullah. Ketika Ka'bul Ashraf dan juga satu tokoh Yahudi lainnya saling bertanya, saling berbisik. Ahuwa, huwa. Dijawab oleh yang lainnya. Huwa, huwa. Itu disebutkan di dalam kitab tarikh, kitab sejarah, kitab sirah. Dalam sekian banyak kitab. Apa maknanya? Saling berbisik pendeta dengan pendeta ini. Tokoh Yahudi dengan tokoh Yahudi. Apakah dia itu dia? Persis seperti yang ada dalam kitab kita? Dijawab oleh yang satunya. Naam, huwa, huwa. Iya, itu persis seperti apa yang ada dalam kitab kita. Tahu mereka. Tetapi kemudian mereka sembunyikan yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Mereka sembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Dan mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka saling berbisik untuk menyembunyikan ayat tersebut. Ketika datang orang-orang Arab dari Mekah menuju Madinah menemui Yahudi dan bertanya, apa benar Nabi yang akan datang ciri-cirinya seperti ini, seperti ini? Apa benar akan datang Nabi seperti ini, seperti ini? Dijawab dengan dusta. Tidak. Tidak ada berita itu dalam kitab kami. Dan sama sekali enggak ada berita-berita tentang sifat-sifat yang seperti itu. Kadzab. Berdusta. Limadha? Mengapa demikian mereka lakukan? Samanan qalila. Ingin harga yang murah. Ingin mendapatkan keuntungan dunia. Seberapapun keuntungan dunia, sebesar apapun, tetap itu harga murah. Rendah. Karena perbandingannya dengan jannah. Dia korbankan surga yang kekal abadi dengan keuntungan dunia yang sementara yang akan sirna. Maka keterlaluan. Itu harga yang sangat murah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin. rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak yang mirip seperti ini. Di antaranya Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, kata Allah. Di antara orang-orang yang pernah kami beri kitab, ini Taurat dan Injil, yang sebelum ini, di antara mereka ada yang beriman. Idza yutla alaihim qalu amanna bihi, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka berkata kami beriman dengannya. Innahul haq, sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, kami sejak dulu muslimin. Yani muslimin bersama Isa, muslimin bersama Musa alaihi assalam, dan sekarang muslimin bersama Rasulullah sallam. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain, mereka akan diberi pahala dua kali karena mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yu'tauna ajrahum marratain. Ayat yang lain Allah berfirman, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara kaum Nabi Musa, ini Yahudi yang dimaksud, ada satu golongan yang terbimbing dengan kebenaran dan mereka berada di dalamnya dengan lurus. Allah juga berfirman dalam ayat lain, laisu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama, kata Allah, di antara ahlul kitab. Tidak sama semua. Jadi ketika kita berbicara jeleknya ahlul kitab, ternyata tidak seluruhnya. Ada di antara ahlul kitab yang beriman, kata Allah. Di antara mereka ada ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Ada satu kelompok yang tegak di atas kebenaran, yang membaca ayat-ayat Allah di malam hari, dan mereka dalam keadaan sujud. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yani beriman kepada ayat-ayat Al-Quran dan mereka membacanya dengan khusyuk di tengah malam dalam keadaan mereka sujud. Ayat yang lain Allah juga berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu bih. Saya ulangi, qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kata Allah, katakan beriman atau kalian tidak beriman, sesungguhnya ada di antara utul ilmi, yakni ahlul kitab, ada di antara mereka yang sebelum ini yang pernah mendapat kitab Taurat dan Injil, idza yutla alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Allah di Quran, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka tersungkur sujud. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kata mereka, sungguh apa yang Allah janjikan benar-benar terjadi. Mengapa? Karena mereka beriman dengan Taurat seluruhnya, beriman dengan Injil seluruhnya, sehingga mereka beriman pula dengan janji Allah bahwa nanti akan datang seorang Nabi. Nabi yang terakhir, yang namanya Ahmad Muhammad, yang akan datang nanti dengan ciri-ciri demikian-demikian, yang akan diturunkan padanya Al-Quran. Itu mereka imani, mereka percaya. Maka ketika dibacakan Al-Quran, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka tersungkur sujud. Kemudian mereka berkata, subhana rabbina, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sungguh maha suci engkau ya Allah, apa yang kau janjikan benar-benar terjadi. Datang seorang nabi, namanya juga persis Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga ciri-cirinya persis. Wa yakhiruna lil adqani yabkun, mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, dan mereka bertambah khusyuknya. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat-ayat ini menunjukkan ada di antara Yahudi yang percaya akan datangnya seorang nabi dari kitab mereka. Demikian pula Nasrani, di antara mereka ada yang percaya bahwa di dalam kitab Injil ada berita akan datangnya seorang nabi. Dan ternyata benar-benar datang persis seperti yang diberitakan dalam Taurat dan Injil, dan mereka pun masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membacakan Al-Quran dengan menangis. Banyak atau sedikit? Naam, tidak banyak, sedikit di antara ahlul kitab. Yahudi dengan Nasrani, lebih banyak mana? Yang beriman pada kitabnya, akhirnya beriman pula pada Nabi terakhir, lebih banyak Nasrani daripada Yahudi. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi sifat, yang sifat Nabi Muhammad SAW, tujad fil Yahud, wakadhalika qalilan, sedikit pada Yahudi, kama wajada fi Abdullah ibn Salam, terjadi pada Yahudi sedikit, seperti pada sahabat yang mulia Abdullah ibn Salam, dari kalangan Yahudi. Wa amthalihi mimman amana min ahbaril Yahud, seperti Ka'bul Ahbar, dan lain-lainnya dari para sahabat dari kalangan Yahudi. Abdullah bin Salam menyatakan, ya Rasulullah, aku orang yang dihormati oleh mereka, dimuliakan oleh mereka, dan mereka belum tahu aku masuk Islam. Bagaimana kalau aku kumpulkan mereka semuanya dan aku beritakan kebenaran ini? Kata Nabi, silakan. Maka Rasulullah SAW disuruh bersembunyi di belakang rumahnya, kemudian kumpulkan Yahudi, kemudian ditanya, tahukah kalian bagaimana kedudukanku di tengah kalian? Mereka berkata, engkau orang terbaik kami, anaknya orang terbaik kami, dan seterusnya mereka puji-puji. Kalau aku menyampaikan pada kalian kebenaran, apakah kalian percaya? Tentu, kami kenal engkau orang yang demikian-demikian. Kalau begitu, ketahuilah bahwa Nabi yang telah datang dari kalangan Quraisy begini adalah persis seperti berita yang ada dalam Taurat kita. Maka keluar Rasulullah SAW, dipanggil, wahai Rasulullah, keluarlah. Ternyata mereka semuanya bubar dan menyatakan, engkau orang terjelek kami, dari anak orang terjelek kami, dari turunan orang terjelek kami. Berbalik mereka semuanya menolak. Ini ikhwan ibnina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amma an-nasara fa katsir. Adapun Nasrani lebih banyak masuk Islam. Bahkan rombongan Nasrani dari Najran, negeri Yaman, datang, bukan satu, rombongan Nasrani dari penduduk Najran. Mengapa demikian? Mereka mendapatkan berita dan mereka beriman. Mereka beriman dengan kitab Injil dan berita-berita yang ada di dalamnya. Sehingga Salman Al-Farisi, dari pertama dia Persi, kemudian dia masuk dalam Nasrani. Oleh pendeta Nasrani diberitakan akan datang seorang nabi di negeri yang namanya Yasrib, yang banyak pohon kurma. Silakan, sekarang ini sudah saatnya, waktunya datang seorang nabi. Pergilah ke Yasrib. Maka Salman berjalan menuju Yasrib sampai menemukan negeri Madinah. Dan selalu bertanya-tanya, apakah ada berita tentang Nabi, apakah ada berita tentang Nabi. Bahkan mereka menyampaikan ciri-cirinya. Wahai Salman, kalau engkau menemui Nabi tadi, engkau lihat ciri-cirinya. Ada cap kenabian di punggungnya seperti telur burung. Ini bulatan seperti telur seekor burung. Kemudian, dia tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Disampaikan ciri-cirinya. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Salman mendatanginya dan berikan ini sedekah. Rasulullah terima dan diberikan pada sahabat-sahabatnya. Ciri pertama terpenuhi. Dia kasihkan kembali yang kedua, ini hadiah untukmu. Maka beliau makan. Kemudian sampai ciri yang ketiga, beliau bingung. Terdiam di depan Rasulullah SAW. Gimana cara ngomongnya? Mau lihat cap kenabian yang ada di punggungnya. Ternyata Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, engkau mau melihat ini? Dibuka dan ditunjukkan. kitab yang ada di punggungnya, maka dipeluklah oleh Salman Al-Faris radhiyallahu ta'ala anhu. Nasrani yang seperti banyak, bukan hanya penduduk Najran, bukan hanya Salman Al-Farisi, tetapi bahkan Raja Heraklius, raja, ketika datang rombongan sahabat dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka ditanya oleh raja, afwan, bukan Raja Heraklius, Raja Najasyi. Enggak ada yang negur kalian. Afwan, Raja Najasyi. Raja Najasyi ini bertanya, apakah Nabi yang kalian maksud itu membawa sesuatu? Ayat-ayat misalnya? Iya, tentu. Coba bacakan. Maka dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, ila akhir ayat. Itu mereka semua kesisin, para uskup dan para pendeta yang ada, semuanya menangis sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Kemudian mengangkat sebuah ranting kecil dan berkata, antara kami dengan kamu tidak ada perbedaan kecuali seranting ini saja. Ikhwani ibn a'azakumullah, thabata fis sahihaini, telah sahih riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim bahwa Raja Najasyi ketika wafat, meninggal, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, inna akhan lakum bil habasyati qad mata fasallu alaih. Sesungguhnya saudara kalian yang berada di negeri Habasyah telah meninggal dunia hari ini, maka salatlah. Maka mereka salat ghaib, menyolatkan jenazah dalam keadaan jenazahnya tidak ada, dikatakan dengan salat ghaib. Satu-satunya salat ghaib dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah kepada Raja Najasyi, karena beliau meninggal di negeri kufar yang dikhawatirkan di sana enggak ada yang menyolatkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, salatkanlah untuknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa maknanya? Maknanya beliau sudah masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan beriman kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang diberitakan dalam kitab Injil mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan kisah tentang Islamnya kaum Nasrani sangat banyak. Dan ini yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara. Kata Allah, kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman, terhadap kaum muslimin, adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan engkau akan dapati yang paling dekat, yang paling dekat kasih sayangnya, paling dekat dengan kaum muslimin dan orang beriman, adalah orang-orang yang berkata, kami Nasara, kami Nasrani. Bi anna minhum qassisin, karena di antara mereka ada uskup-uskup, ada pendeta-pendeta yang mengerti kebenaran. Sesungguhnya ada berita tentang datangnya seorang Nabi, datang puji-pujian. Mereka selalu berkata, telah datang puji-pujian. Padahal yang dimaksud Muhammad, tapi mereka terjemahkan Muhammad dengan puji-pujian, yang terpuji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.